Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ada dua yang istimewa. Yang pertama, mulai pagi hari ini bacaan Al-Qur'annya akan langsung dibacakan oleh Ahlul Madinah, oleh penduduk kota Madinah langsung, yakni Syekh Muhammad. Beliau ini Masya Allah 12 bersaudara, 9 hafiz Qur'an. Jadi bacaan Qur'annya tentu saja barokahnya akan berbeda. Dan insya Allah saudara-saudara semua, mulai pagi ini Syekh Muhammad yang akan membacakan untuk Anda semua. Yang kedua, istimewa sekali pagi ini kita bicara tentang memberi makan, it'amut ta'am. Ada orang bertanya kepada saya, Ustazuna, saya pengen sekali punya pekerjaan. Kemudian saya bilang sama si jamaah ini, coba Anda 7 malam tahajud, 7 pagi duha, dan 7 siang memberi makan orang yang berbeda. Ada lagi yang bicara, Ustazuna, saya pengen sekali istri saya hamil. Baik, 7 malam Anda tahajud, 7 pagi Anda duha, 7 siang Anda kasih makan orang yang berbeda. Sebagian lagi bilang, saya punya utang, pengen selesai Ustaz, bagaimana caranya? Ya, dah, 7 malam tahajud, 7 pagi duha, 7 siang kasih makan orang yang berbeda. Kok sama nih? Ya, pembahasannya nanti. Sekarang, mari kita sama-sama dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dan saya berharap Nam dan saudara sudah dengan Al-Quranul Karim di tangan, di rumah masing-masing. Kita lanjutkan khataman Al-Quran yang dari ayat yang kemarin. Kita akan lanjutkan bersama Syekh Muhammad. Tafadhal. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Subhanallah pemirsa, merinding saya ketika mendengar saya Muhammad Saleh membacakan Al-Quran. Seperti yang saya bilang tadi bahwa saya Muhammad ini adalah dari Madinah, walaupun asalnya Yaman tapi mukim lahir besar di Madinah. Dan belasan tahun beliau menjadi imam buat orang tua dan saudara-saudaranya. Dan Masya Allah, ayahnya beliau dikenal sebagai Abul A'immah, bapaknya para imam. Karena dari 12 bersaudara itu, 9 anak-anaknya menjadi imam di masjid-masjid yang tersebar di sekitar Madinah, Jeddah dan Makkah. Masya Allah, kita dapat kehormatan setiap hari di Antv. Saya yang senang nih, saudara semua bisa mengaji langsung dari Syekhul Madinah, di mana kita tahu adalah Madinah kotanya Qur'an, kotanya Qur'an. Wa Madinatur Rasul, Wa Madinatur Rasul. Kita tahu ya apa lagu yang Ana Madinatul Ilm wa Aliyum Babuha. Itu Madinatul Ilmi, ya boleh juga itu Madinatur Rasul. Kita bilang bahwa Madinah adalah kotanya Rasul. Saya berdoa buat saudara-saudara semua yang belum sempat berangkat ke Tanah Suci, insya Allah mudah-mudahan rajinin setiap hari, ikutin tuh wisata di Antv ya. Setiap jam 5 pagi ada Syekh Muhammad, dan insya Allah setiap memandang wajahnya Syekh Muhammad, setiap mendengarkan bacaan Qurannya Syekh Muhammad, saudara berselawat pada Rasulullah, insya Allah saudara akan bisa masuk ke Masjidun Nabawi, sholat di Raudhah, dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan. Baik pemirsa, aduh pagi-pagi jadi anu ya. Saya kalau udah ngomong Tanah Suci tuh suka ingat saudara semua gitu. Saya pengen gitu ngedoain saudara semua. Kita doa dulu deh pemirsa, kita doa dulu pemirsa yang belum pernah berangkat ke Baitullah Al-Haram. Yuk kita berdoa. Aminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Ya Allah ya Rahman Rahim, pagi hari ini kami akan belajar tentang it'amut ta'am, tentang berbagi makanan. Ya Rob, jika ada hamba-hambamu yang mendengar, melihat, mengikuti tayangan ini, lalu mau berbagi makanan di tanah airnya ini Indonesia, mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan kesempatan mereka semua satu demi satu berangkat ke Baitullah Al-Haram, lalu di sana ada yang membagi-bagikan makanan dari malaikat-malaikatmu ya Rob. Allah marzukna ziyaratal haramain syarifain. Allah marzukna ziyaratal haramain syarifain. Allah marzukna ziyaratal haramain syarifain. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, it'amut ta'am, berbagi makanan. Ada bu, ada. Mau berapa bu? Satu aja. Ini duitnya gede amat, Bang. Mau buat beli kue apaan nih? Enggak. Saya enggak mau beli kue. Terus buat apaan nih duit? Anggap aja uang ini buat bayarin semua yang sudah dimakan sama nenek tadi, ya. Enggak usah, Bang. Enggak usah, terima kasih. Kalau Abang bayarin, sama saja saya enggak sedekah, Bang. Abang mau sedekah. Tapi kalau saya lihat, Abang baru dagang, belum ada penglaris satupun. Gak apa-apa, Bang. Saya ikhlas. Bener, saya ikhlas. Woi! Waduh, untung mobil saya gak lecet. Makanya kalau jalan pakai mata, hati-hati, kalau rusak bagaimana? Apa-apa, saya cuma mau. Emang dasar orang kampung, kalau jalan tuh lihat-lihat ada mobil apa enggak? Allah, ujian apa lagi yang kau timpakan pada hambamu ini? Bapak, kebetulan ini ada untuk kita, Pak. Gak apa-apa, kemarin kita sudah belajar potongan pertama Afsus Salam. Afsus Salam. Ya, Rasulullah menyuruh kita menebar salam. Tapi ini tidak berdiri sendiri. Afsus Salam ini tidak berdiri sendiri. Lanjutan yang kita pelajari pada hari ini, wa at'imut ta'am, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Ini cerdas ya nih, Rasulullah cerdas sekali. Rasulullah bilang kira-kira begini, jangan cuma ente menyapa, tapi memberi. Jangan cuma menegur, tapi memperhatikan. Oke? Jangan cuma bertanya tapi nggak ada action. Contoh, anak ente bagaimana keadaannya? Baik, Pak Ustadz. Oh ya udah, bisa jalan. Jangan begitu. Anak ente gimana kabarnya? Baik. Ya udah, ane doain ya. Bla bla bla. Terus kalau misalkan dia bilang anak saya nggak baik, lagi sakit. Oh sakit apa? Sudah dibawa ke dokter belum? Ada action nih. Waktu mutaam nih seolah-olah secara filosofi action. Ada sesuatu yang saudara berikan buat dia. Nah secara letter luck ini artinya adalah berilah makanan, berbagi makanan. Dan ini ya, wati mutawam ini buat saya pribadi adalah jawabu kulli masail. Kalau Anda mau semua persoalan Anda ini bisa dijawab oleh Allah, nih, kasih makan orang banyak. Makanya ya, rata-rata orang-orang yang rezekinya banyak, dibukakan dari Allah SWT, banyak karunia, itu rata-rata banyak yang karena dia tuh gak pelit, dia berbagi makanan. Habis sholat Jumat, ya di rumahnya dibuka, orang mau masuk kapan aja bisa. Saya ya Yusuf Mansur ya, berterima kasih kepada saya punya orang-orang tua, sebab orang-orang tua saya dulu, sampai sekarang, itu setiap Jumat, hari Jumat, itu memberi makan pada orang lain. Bisa jadi keberkahan memberi makan pada orang lain itu mengalir kepada diri Sukmansur, subhanallah. Saya jadi ingat pemirsa yang tadi saya katakan di pagi hari, ya di awal tadi, Ustaz, saya punya masalah nih. Kan saya tanya tuh, masalahnya apaan? Saya gak punya anak, Ustaz. Gak punya anak, gak punya jodoh, gak punya pekerjaan, gak punya usaha, gak punya modal, gak punya rumah, ya pengen rumah, gak punya kendaraan. Ini bisa juga ini semua, ya, atau saudara punya penyakit. Kombinasi antara tahajud, duha, kemudian memberi makan, ini akan melahirkan nasru minallah. Kombinasi Anda tahajud, duha, memberi makan, Anda akan dapat pertolongan Allah. Konsentrasi Anda yang tidak punya anak, keturunan, jodoh, ya, pekerjaan, usaha, modal, rumah, kendaraan, Anda nggak usah di sini konsentrasinya. Anda konsentrasi di sini. Tiap hari kita belajar ya, kalau Jumat kan kita belajar sedekah lah, ya. Kita mutaam ini juga adalah min ba'dus sedekah. Jadi ini termasuknya adalah as-sedekah. Ai sedekatut ta'am. Sedekatut ta'am. Kita memberi makan. Saudara konsenin aja di sini nih. Makanya saya bilang tadi di awal pagi, coba jajal 7 malam saudara itu tahajud, 7 pagi duha, dan 7 siang saudara keliling kanan kiri, kanan kiri. Kalau misalkan pertolongan Allah saudara lagi benar-benar butuhkan, dosisnya tingkatin. Jadi kalau tadinya misalkan 7 siang saudara menraktir atau menanggung satu keluarga, coba saudara jajal 3 keluarga saudara tanggung, 7 keluarga saudara tanggung, 40 keluarga saudara tanggung. Wah, subhanallah. Kita terusin lagi pembahasan yang menarik ini. Mudah-mudahan saudara mencintai lagi berbagi makanan lebih dahsyat daripada sebelumnya setelah belajar pada pagi hari ini. Tetaplah di Wisata Hati NTV. Terima kasih sekali loh Pak Mama, sudah menyelamatkan baby anak saya. Kalau gak ada Pak Mama, mungkin sekarang baby sudah di rumah sakit nih. Tapi sepeda Pak Mama rusak, kita harus ganti ya Mi. Iya sayang, kita pasti ganti. Ini loh Pak, bawa pulang aja. Ini surat-suratnya. Maksud Ibu, motor ini buat saya? Iya, sebagai tanda terima kasih saya. Tadi saya sudah telepon papinya baby. Dia kirim salam buat Pak Mamat. Terima kasih katanya sudah menyelamatkan baby. Sama-sama Bu, Tapi apakah pembalasannya ini tidak terlalu kegedean, Bu? Enggak lah, Pak. Apa yang Bapak sudah perbuat buat anak saya tidak sebanding dengan motor ini. Ya Allah, sungguh Engkau lah yang Maha Agung. Terima kasih ya Allah atas segala karunia yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu yang lemah ini. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Wisata Tian TV bersama Yusuf Mansur. Saudara, yang perlu diingat ketika saudara berbagi makanan adalah jangan membuat orang menjadi malas. Ini penting nih. Jangan membuat orang menjadi malas, ya. Sehingga kemudian dia menjadikan diri saudara adalah sebagai Tuhan. Saudara ketika berbagi, maka insya Allah saudara akan naik derajatnya, ya. Ketika saudara membagi orang lain, maka saudara makomnya akan naik, naik terus. Tapi yang dibagi ini, kalau saudara tidak beri tanggung jawab, ya, tidak saudara beri tanggung jawab, saudara tidak beri dia tantangan, maka dia akan turun ke bawah. Kalau ngelihat Viti tadi sih, memang tuh buat kita sih. Artinya ya, ya, orang bilang, Ustaz, emang nggak apa-apa nih punya mobil bagus. Sebenarnya sih nggak apa-apa, asal tetangga kanan kiri ente penuhi juga. Ya, Ustaz, saya mau ganti kulkas boleh, boleh, asal kalau mau ngisi kulkas ente, ente isiin juga kulkasnya tetangga kanan kiri begitu. Ya, alhamdulillah lah. Nah, tapi saya bilang, berbagi makanan ini akan menjadi bahaya. Bila mana saudara hanya mikirin diri saudara sendiri, oh saya susah, oh kalau gitu saya harus bagi makanan nih, oke, bagi. Oh saya punya hajat, saya harus bagi makanan nih, oke, bagi. Saya punya utang nih, kata Ustaz Yusuf harus sedekah nih, sedekah, bom. Saya pengen pergi haji, kata Ustaz Yusuf, saya harus kemudian ngeluarin sedekah nih, bom. Eh, ente-nya naik. Yang belum punya jodoh, jadi punya, ya. Yang belum punya anak, ente bakal dikasih. Yang belum punya jodoh, bakal dikasih. Yang belum punya pekerjaan, bakal dikasih. Yang belum punya usaha, modal, rumah, kendaraan, penyakit juga bakal dikasih sehat. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang di sekeliling Anda, yang Anda beri? Dia akan menurun. Ya, 7 hari Anda bagi nih, pagi, siang, sore, makanan. Hari ke-8, dia akan buka tirai. Mana ya Ustaz Yusuf ya, kok gak bagi makanan? Duh, jadi Tuhan ente. Jadi Tuhan, orang-orang yang ente bagi makanan akan buka pintunya. Kok belum datang makanan nih? Masya Allah, harusnya dia mencari malah tidak. Lalu gimana caranya? Di ujung tausiah saya pada hari ini adalah saya menyeru saudara kemudian berbagi yang banyak, tapi beri tanggung jawab dan tantangan. Contoh, ini saya anterin makanan. Kalau ntar malam mau diantar lagi, kalau bisa sapuin deh gang-gang depan nih, kanan kiri, ntar malam saya tambahin makanannya. Terus kalau bisa anak-anak baca Ar-Rahman, ntar besok pagi saya kirimin sarapan paginya. Ada usaha kira-kira begitu. Nah, bagian ini kita terusin besok, ya enggak? Insyaallah deh, mudah-mudahan sampai ketemu. Kita akan dengarkan lagi bacaan dari Syekh Muhammad. Dan mudah-mudahan ya Allah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa doa kita tadi itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana wa atina rizqi, ya Allah. Warzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain al-Ka'bah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Mudah-mudahan pemirsa, suatu saat kita akan satu pesawat bersama-sama menuju Jeddah untuk kemudian kita bisa melakukan haji atau umrah. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.